بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة المصلي يستريح بالصلاة. Seseorang yang salat dia beristirahat dengan salatnya, rehat dengan salatnya. قال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير العبدي ثقة محمد ابن كثير العبدي ثقة محمد ابن كثير الصنعاني ضعيف يعني العبدي Qala anba'ana Israel, Israel bin Yunus bin Nabi Ishaq As-Sabi'i. Israel bin Yunus bin Nabi Ishaq As-Sabi'i. Thiqatun. Qala haddathana Uthman ibn al-Mughirah. Al-Thaqafi maulahum Abu al-Mughirah al-Kufi. ثقة عثمان ابن المغيرة الثقفي مولاهم أبو المغيرة الثقفي أبو المغيرة الكوفي ثقة عن سالم ابن أبي الجعد معروف ثقة عن عبد الله بن محمد بن الحنفية جد عبد الله ابن محمد ibni Ali bin Abi Talib, ya, Al-Hanafiyah ibunya, karena bukan dari Fatimah, maka dinisbahkan kepada Al-Hanafiyah, Muhammad Abdullah bin Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Bapaknya siapa? Ali bin Abi Talib, sehingga Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Thiqatun. Qala dia berkata intalaqtu ana wa abi. Aku dan ayahku pergi. Ayahnya siapa? Muhammad ibn al-Hanafiyah. Intalaqtu ana wa abi ila sihrin lana min ansar. Aku dan ayahku pergi berangkat ke rumah ipar kita. Sihir. Ipar kita dari kalangan Ansar. Na'uduhu, kita menjenguk dia. Allahumma sabarallahu. Berarti sedang sakit. Ipar mereka dari Ansar ini sahabi. Dia seorang sahabi. Tidak disebutkan namanya, la yadur. Tidak ada masalah dikarenakan sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya rawi yang adil. Jadi walaupun tidak disebutkan namanya enggak ada masalah. Qala fa hadharati shalatu. Lalu tibalah waktu salat. Faqala li ba'd ahli. Maka dia yang dari Ansar tadi, dia berkata kepada sebagian keluarganya, ya jariyah. Wahai jariyah. Jariyah dimaknakan dengan anak putri yang masih kecil. Terkadang jariah dimaknakan dengan budak wanita. Tapi kali ini dimaknakan anak putri yang masih kecil. Karena keluarga beliau sendiri. Kalau di sini maknanya nduk. Nduk gitu. Neng. Atau apa-apa. Anak kecil. Gitu ya. Ya jariah. Ituni biwadu'in. Biwadu'in. Datangkan kepada aku dengan air wudu. Wudu, kalau dengan membomah wawu, wudu'un itu amalan wudu. Kalau dengan fathah wawu, wadu, itu air untuk berwudu. Jadi cara bacanya bagaimana? Bi wadu'in. Ituni bi wadu'in. Datangkan kepada aku air untuk berwudu. La'alli usalli fa'astarih. Saya mau sholat dan istirahat. Ya, saya bisa rehat, bisa tenang dengan sholat. Qala, berkata sang rawi, fa'angkarna dhalika alih. Maka kita mengingkari hal itu atasnya. Mau istirahat kok sholat gitu. Faqala, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, qum ya Bilal, farihna bisalah. Bangun, bangkitlah wahai Bilal, tenangkan kita, istirahatkan kita dengan salat. Qala asy-syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Naam, rawi-rawinya rawi Bukhari, tapi hadisnya di luar sahih Bukhari, sehingga dikatakan ala syartil Bukhari. Ada wadih. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang salah satu faedah salat. Salah satu buah salat yaitu ar-rahah. Ar-rahah. Orang yang melakukannya merasakan ketenangan, istirahat dengan sholat. Ini akan dirasakan oleh seseorang yang musalli sholat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya. Dia kerjakan dengan khusyuk, dengan tumakninah, ikhlas ala sunnah. Mereka yang bisa merasakan ini. Ya. Yang merasakannya adalah itu. Mengerjakan sholat sesuai dengan tata cara yang benar. Rukun dikerjakan. Syarat dipenuhi. Yang wajib-wajib dilakukan. Gerakan-gerakan bacaan-bacaan sunnah dia lengkapi. Dia kerjakan semua itu. Dia mengerjakan dengan tumakninah. Dengan khusyuk. Dengan ikhlas di atas sunnah. Maka dia akan bisa merasakan seperti ini. Betul-betul sholat itu untuk dia istirahat. Merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, melepas letih, melepas penat. Barakallahu fikum. Merasakan kenyamanan di sini. Itu di antara thamarah as-shalah. Di antara fadilatu as-salati. Liman hadza haluhu. Haluhu. Bagi seseorang yang demikian keadaannya. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, masing-masing orang merasakan rohah bihasabi tilkal hal. Masing-masing orang merasakan ketenangan, rehat, sesuai dengan kondisi tadi. Semakin khusyuk, semakin tumaknina, semakin ikhlas di atas sunnah, semakin sempurna tata cara sholatnya, semakin rohah. Ketika berkurang, berkurang kadar rohahnya. Ketika tidak memenuhi keadaan tadi, dia tidak mendapatkan rohah. Bahkan dia merasa berat dengan yang namanya sholat. Itu sifatnya siapa? Sifatnya kaum munafiqi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika bangkit sholat, malas. Ada munafik, hati-hati. Sudah begitu, riak lagi. Yura'unan nas, tidak ikhlas. Sudah begitu, tidak berzikir kecuali sedikit. Maka untuk mendapatkan ini semua, dorongannya iman, ikhlas di atas sunnah, khusyuk, tumakninah, dan mengerjakan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada sholat. Hal yang serupa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang masalah salat, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari tindakan yang keji dan tindakan yang munkar. Antum melihat dalam tafsirnya demikian keterangannya. Ketika dia mengerjakan dengan sempurna, rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dikerjakan dengan sempurna, dia khusyuk dalam sholatnya, tumakninah dalam sholatnya, tambahkan lagi ikhlas wa'ala sunnah, ikhlas dalam mengerjakannya, dan di atas sunnah melaksanakannya. Dipahami ya? Ada muhim. Penjelasan seperti ini akan menjawab pertanyaan banyak orang. Saya sholat, kok tidak rohaya, kok tidak merasakan kenikmatan? Jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan intinya. Apakah kamu sudah memenuhi semua yang ada, rukun-rukun, syarat-syarat, wajib-wajib, sunnah-sunnah? Apakah kamu sudah khusyuk, sudah tumaknina? Bagaimana niatan kamu, keikhlasan kamu? Apa kamu mengerjakannya di atas sunnah? Ini dulu. Dipahami ya? Kok ada orang sholat, tapi juga masih mengerjakan perkara yang mungkar? Kok masih mengerjakan perkara yang fahsya, yang keji? Sholat, omongannya kotor. Suka mencaci maki. Ya, fuhsun fil qaul. Sholat, tapi tindakannya, perbuatannya juga keji. Kok bisa ya? Katanya mencegah dari tindakan keji dan mungkar. Tidak salah ayatnya. Tidak salah keutamaan sholatnya. Tapi intinya yang gak beres. Sehingga dievaluasi. Terlalu banyak orang-orang yang sholat tidak merasakan ketentraman. Malas atau munafik. Terlalu banyak orang-orang yang sholat justru dianggap beban. Beban bagi dirinya. Apalagi kalau sudah bertabrakan dengan urusan bisnisnya, pekerjaannya, syugulnya, maisyahnya. Ganggu tok itu. Sehingga dia sholatnya dan kagian selesai. Begitu jamaah. Tuh, lama banget ini imamnya ini. Dipikir zuhur cepat selesai, tahu-tahu ilmunya bacanya panjang, rukuknya panjang, semuanya panjang, gerutu dia. Ini ya gak masuk dalam kategori riwayat ini. Justru yang ada itu alamatun nifaq, barakallahu fikum. Sehingga ini hanya dirasakan oleh sosok mukmin, seseorang yang mukmin, yang mukhlis fi salatihi khashi'un fi salatihi tumaknina fi salatihi ala sunnah fi salatihi, dan menunaikan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah sholat. Yastarih bisholat. Barakallahu fikum. Masing-masing akan merasakan dengan kadar iman dia, barakallahu fikum. Ketika antum sudah merasakannya, bersyukurlah Anda mendapatkan keutamaan yang luar biasa dengan sholat. Teruskan, lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, qabliyah, qabliyah, ba'diyah, ba'diyah. Teruskan dengan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Dari sholat yang sunnah, barakallahu fikum. akan merasakan roha fil qalb, di hati ya ikhwan. Keteraman dalam hati, kedamaian dalam hati, kenyamanan dalam hati. Barakallahu fikum. Ini perjuangan masing-masing kita. Hanya pilihan dua, imam mukmin yastarih bis shalah, mungkin dia seorang mukmin rohah dengan salatnya, imam dia munafik atau dia seorang yang munafik yang merasa berat dengan salat yang ada. Wallahul musta'an. Wa qala rahimahullahu taala kufru tariki salati, kufru tariki salati, kufurnya seseorang yang meninggalkan sholat. Nanti akan dibawakan pada bab yang setelahnya. Syekh mengatakan dalam bab itu, man taraka sholata jahlan, seseorang yang meninggalkan sholat karena kebodohan. Dibawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang menjelaskan ada uzur bagi mereka. Ini saya sebutkan terlebih dahulu untuk memahami bab ini. Tayyib. Dirinci barakallahu fikum terkait dengan hukum tarikus shalah. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, minimalnya lahu halatan, ada dua keadaan. Yang pertama adalah jahilun biwujubiha, jahilun biwujubiha yu'zar fi jahlih. Ini penting kata-kata ini. Keadaan yang pertama ialah dia orang yang jahil, tidak tahu kewajiban sholat. Yu'adhar bijahlih. Dan dia dikasih uzur dengan kejahilannya. Nanti akan dibahas sama mu'alif di bab yang berikutnya. Yang ini ketika dia meninggalkan sholat, tidak dikatakan kafir selama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini akan dibahas pada bab yang berikutnya. Ya, orang yang jahil tidak mengerti tentang kewajiban sholat dan jahilnya dia dikasih uzur. Yu'adzar bijahli. Baik, ketika dia tidak sholat, maka dia ma'zur, ada uzur. Selama dia muslim mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini akan kita bahas bab yang setelahnya. Keadaan yang kedua adalah, alimun biwujubiha. Dia orang yang mengerti kewajiban sholat. Au jahilun la yu'adhar bijahlih. Atau dia orang yang jahil, tidak tahu kewajiban sholat, tapi tidak dikasih uzur. Ini sengaja tidak saya rinci, jadi kadang-kadang pembahasannya panjang terkait dengan al-uzur biljahl. Yang dapat uzur dengan kebodohan. Ada dua keadaan yang dikasih uzur, ada yang tidak, dengan keadaannya masing-masing. Ini keadaan yang kedua. Dia tahu kewajiban sholat. Atau dia tidak tahu tapi tidak dikasih uzur dia. Jahilnya dia tidak dikasih uzur oleh para ulama. Dipaham ya? Ini keadaan yang kedua. Untuk keadaan yang kedua ini, secara hukumnya dirinci. Dirinci. Rincian yang pertama ialah taraka salata jahidan, biwujubiha. Dia meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya. Juhud. Menentang kewajibannya, mengingkari kewajibannya. Dia tahu itu wajib, tapi diingkari kewajibannya. Fahadha kafirun bittifaq. Fahadha kafirun bittifaq. Ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Dikarenakan dia jahada biwujubiha, menentang kewajibannya. Bila khilaf, pada khilaf dikarenakan para ulama tentang kufurnya dia, kafir. Dengan mana? Kufur akbar ya, murtad dari Islam. Rincian yang kedua adalah taraka salata tahawunan au kasalan. Taraka salata tahawunan au kasala. Rincian yang kedua, dia meninggalkan salat karena meremehkannya atau karena malas, bukan dikarenakan mengingkari kewajiban. Dia tahu kewajibannya, dia mengimani, mengikrarkan kewajiban sholat. Tetapi dia tidak sholat karena malas atau bermuda-muda meremehkannya. Ini fi khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kafir. Dan ini zahir pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dengan bab yang beliau sebutkan nanti. Sekarang ini. Kafir. Ya, dikatakan kafir. Di kalangan ulama sekarang yang mengatakan kafir, mayoritas ulama mamlakah. Ulama-ulama dari Saudi Arabia kebanyakan berpendapat seperti ini, kafir. Pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Tapi diambang kekufuran. Dia tidak kafir, tapi diambang kekufuran. Tinggal satu poin saja. Dia dinasihati, dia disampaikan tentang kewajiban sholat. Ditanya, kamu mengingkari atau tidak? Ketika dia mengingkarinya, atau dinasihati dia mu'anid, menentang itu nasihat kafar. Kafir dia. Kafir dia. Sehingga tipis. Kalau pendapat yang mutamal mengatakan kafir, selesai. Yang kedua mengatakan belum. Diproses satu poin lagi. Gitu. Tegur dia, nasihati dia tentang masalah sholat ketika dia menentang nasihat, kafar. Dikatakan kafir. Paham ya? Sehingga bahannya tidak kafir, tapi diambang kekufuran. Tipis. Dari bab yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di sini dan hadis yang beliau bawakan, zahirnya beliau pendapat dengan pendapat yang pertama, kufur. Barakallahu fikum. Intinya jangan bermain-main dengan masalah sholat. Dosanya sangat besar. Ini bukan lagi semata-mata dosa besar, tapi dikhawatirkan kafir dengan itu. Kita baca riwayatnya, ini satu hadis yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurayth Al-Khuza'i maulahum Al-Marwazi. Al-Khuza'i maulahum Al-Marwazi. Abu Ammar Al-Marwazi thiqatun. Qala wa Yusuf ibn Isa, Yusuf bin Isa bin Dinar Abu Ya'qub al-Marwazi. Abu Ya'qub al-Marwazi. Thiqatun Fadil. Ya. Yusuf bin Isa bin Dinar. Abu Ya'qub al-Marwazi. Thiqatun Fadil. Qala akhbarana al-Fadl ibn Musa. Al-Fadl ibn Musa. As-Sinani. Dengan sin muhmalah. Sin kecil. Tanpa titik. As-Sinani Abu Abdullah al-Marwazi. Ini musalsal bil Marwaziin. Semuanya Marwazi. Marwazi, Marwazi. Al-Fadl ibn Musa As-Sinani Abu Abdullah al-Marwazi. Thiqatun thabatun rubbama aghrab. Thiqatun thabat terkadang meriwayatkan hadis yang gharib. Rubbama aghraba. Qala 'an al-Husain ibn Waqid al-Marwazi. Husain ibn Waqid al-Marwazi Abu Abd al-Qadhi. Thiqatun lahu awham. Thiqatun lahu awham. Dia thiqah tapi punya beberapa kesalahan. Qala wa haddatsana Abu Ammar yang di atas. Wa Mahmud ibn Ghailan. Mahmud ibn Ghailan Abu Ahmad al-Marwazi. Thiqatun. Abu Ahmad al-Marwazi thiqatun. Qala akhbarana Ali ibn al-Husain ibn Waqid. Anaknya Husain bin Waqid yang di atas. Namanya Ali bin Husain ibn Waqid al-Marwazi. Saduqun yahim. Saduqun yahim. An abihi dari bapaknya Husain bin Waqid yang di atas. Qala wa haddathana Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan al-Shaqiqi al-Marwazi. Thiqatun sahibu hadith. Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan al-Shaqiqi al-Marwazi. Thiqatun sahibu hadith. Wa Mahmud ibn Ghailan yang di atas. Qala akhbarana Ali ibn al-Hasan ibn al-Shaqiq. Ali ibn al-Hasan ibn al-Shaqiq Abu Abdurrahman al-Marwazi. Semuanya Marwazi. Abu Abdurrahman al-Marwazi. Thiqatun hafiz. Thiqatun hafiz. Anil Husain ibn Waqid yang di atas. Sehingga semuanya porosnya pada Husain bin Waqid. An Abdullah bin Buraidah thiqatun ma'ruf. An abihi dari bapaknya Buraidah ibn al-Hasib sahabiyun jalil. Semoga Allah meridainya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dan mereka ahli kitab kufar adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Qala at-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahihun gharib. قال أبو عبد الرحمن إن الشيخ مقبل بن هادي وحديث صحيح على شرط مسلم الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. لفظnya صريح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Kata-kata kafara di sini para ulama kita mengkajinya, membahasnya. Itu kufur akbar atau kufur asghar? Itu mereka bahas panjang barakallahu fikum. Baik. Ada yang memaknakan kufur akbar. Ada yang memaknakan kufur asgar. Kalau kufur akbar, murtad dari Islam. Kalau kufur asgar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Amalnya kufur, tetapi pelakunya tidak divonis sebagai kafir. Dipahami ya? Ini dibahas panjang oleh para ulama. Barakallahu fikum. Zahir yang nampak dari Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, beliau menggunakan riwayat ini dengan makna umum. Ya, kafir, kafirnya orang yang meninggalkan salat, dan dia bukan orang yang jahil. Zahirnya sependapat dengan sebagian ulama yang mengatakan orang-orang yang meninggalkan salat dikarenakan malas atau tahawunan dihukumi kafir. Wallahul musta'an. Hadza wadhih. Difahami insyaAllah ya. Ini ancaman yang sangat keras. Ini menunjukkan as-salah wajib. Kewajibannya melebihi yang lain. Dikarenakan salat termasuk rukun Islam. Salat merupakan syiar Islam yang sangat nampak. Yang membedakan antara muslim dengan kafir. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shalah bis-shawab. Ada dua hadis sama-sama pendek. Tafadhal dipilih. Barakallahu fikum. Antara salah satunya. Adapun bab yang berikutnya khusus tentang masalah man taraka sholata jahlan akan kita kaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya.